Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Pendengar Radio Mutiara Quran, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik, para guru, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermajelis di udara. Kita dapat menuntut ilmu bersama-sama melalui radio kita ini, yaitu Radio Mutiara Quran, yang dalam hal ini kita membahas masalah pendidikan karakter nabawiyah, yang tema pada malam hari ini adalah insya Allah kita membahas tema tentang menggali dan menumbuhkan bakat anak, bagian yang pertama. Bakat, banyak para pakar tentang bakat ini mendefinisikan dengan makna yang berbeda-beda, yang diantaranya yang kita ambil definisi tentang bakat. Bakat di sini adalah sifat manusia, sifat bawaan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Ini adalah definisi bakat yang kita bahas. Jadi kita membahas tentang sifat manusia, sifat bawaan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kinerja atau produktivitas. Itu adalah definisi bakat. Jadi bakat bisa kita katakan sebagai sifat. Mengapa kita perlu membahas bakat dalam pendidikan Islam ini? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala antara lain menciptakan manusia yang pertama adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Inilah dua tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, menciptakan manusia untuk tujuan ibadah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi tujuan yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diwajibkan kepada semua manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada setiap manusia, yaitu keimanan, dan itu adalah merupakan fitrah setiap manusia bahwa manusia cenderung untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal yang Allah berikan kepada setiap manusia sama rata, karena mereka semua diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian tujuan yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Rob kalian berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Jadi khalifah yang dimaksud di sini adalah sebagai pemakmur bumi, memberikan peran di dalam masyarakatnya untuk memperbaiki bumi ini, untuk menjaga bumi ini dari kerusakan. Itulah tugas manusia sebagai khalifah, yang mana tugas ini untuk masing-masing manusia berbeda-beda. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang memiliki peran sama persis di dalam peran dia sebagai khalifah dalam kinerja mereka. Hal ini terkait dengan masalah bakat. Sesungguhnya seseorang akan memiliki kinerja yang maksimal, akan memberikan peran yang maksimal sebagai khalifah ini apabila dia itu berperan sesuai dengan bakat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala sakilatih farabbukum 'alamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya setiap orang akan beramal sesuai dengan syakilahnya, yaitu sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maka Rabbanialah yang telah mengetahui siapa yang paling benar jalannya. Syakilah di sini ditafsirkan adalah bawaan, adalah kondisi masing-masing atau keadaan masing-masing orang yang berbeda-beda, yang dalam hal ini diartikan adalah sebagai bakat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya bakat ini untuk dijadikan, dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam berperan sebagai khalifah di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya bakat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, beliau mengatakan, "Wa mimma yambahi ayyatamita halasobi wa ma huwa musta'idun lah minal a'mal." Maka hendaklah orang tua itu memperhatikan keadaan si anak, potensi apa yang dia miliki, dan bakat apa yang terpendam pada dirinya. Wa muhayyaun lahu minha, dan bakat apa yang terpendam pada dirinya. Faya'lamu annahu makhluqun lah, maka ketahuilah wahai para orang tua, anak kalian, anak yaitu diciptakan untuk itu sesuai dengan bakatnya. Fala yahmilhu ala wairihi makana ma'dzunan fihi syar'an. Maka orang tua hendaklah tidak membebankan kepada anak, tidak memaksakan kepada anak, tidak memalingkan kepada anak dari bakatnya, selama bakat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian ada sebuah pertanyaan, apa akibatnya bila anak dipaksa untuk fokus pada sesuatu yang bukan bakatnya? Beliau rahimahullah melanjutkan, fa innahu in khamalahu ala huri ma huwa musta'idun lah. Apabila anak dipaksa untuk mempelajari suatu bidang yang bukan bakatnya, lam yuflih fih, maka dia tidak akan berhasil di bidang itu, wa fatahu ma huwa muhayyaun lah, maka luputlah darinya apa yang sebenarnya merupakan potensi bakat dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian apakah yang harusnya menjadi tugas orang tua terkait dengan bakat anak ini? Kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza ra'ahu husnal fahmi sahihal idraki jayyidal hifdzi wa iyan fahadza alamatu qabulihi wa tuhayyaun lil ilmi. Apabila orang tua melihat bahwa anaknya itu bagus pemahamannya, bisa mengerti dengan baik, hafalannya bagus dan cerdas, maka ini menunjukkan tanda bahwa dia dapat menerima dan siap untuk mempelajari ilmu di dalam hatinya yang masih polos. Filauhi kolbihi madama kholian. Wa in rohahu miyalan litijaroh wal bai wasara auliyai sun'atun mubahatun fal yumkinuhu minha fakulun muyasarun lima khuliqalah. Namun apabila anak memiliki kecenderungan bakat kepada dunia perdagangan, jual beli atau bidang-bidang industri yang lainnya yang diperbolehkan oleh persyariat sebagai misal pertanian, kedokteran, teknologi dan lain-lain, maka hendaklah dia diberi kesempatan kepada anak tersebut, hendaklah anak tersebut diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya bakat itu. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang telah ditetapkan baginya. Ini adalah ucapan Ibnu Qayyim tentang bakat. Beliau mewanti-wanti kepada orang tua betul-betul memperhatikan bakat anak, karena apabila anak dipaksa atau terpaksa atau karena tidak tahu sehingga dia belajar sesuatu yang bukan bakatnya, maka beliau mengatakan lam yuflihi, maka anak tersebut tidak akan berhasil di bidang yang dia pelajari yang bukan bakatnya tersebut. Wafatahu ma huwa muhayyaun lah, dan maka potensi bakat yang sebenarnya akhirnya akan menjadi hilang. Itu adalah pesan dari Imam Ibnu Qayyim kepada setiap orang tua. Kemudian apabila kita telah mengarahkan anak kita pada bakatnya, kita bisa menggali bakatnya, maka kelak diharapkan anak kita menjadi orang-orang yang betul-betul berperan, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, generasi yang bermanfaat bagi umatnya. Dengan apa? Yaitu dengan bakatnya dia. Karena kita telah mengajarkan mereka sejak dini tentang bakatnya, tentu saja setelah karakter atau fitrah keimanan tumbuh, maka diharapkan mereka kelak akan menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Nabi SAW bersabda, inna waha yuhibbu ma'aliyal umuri wa asrafuha wa yakrahuhu safsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai perkara yang terbaik dan membenci sesuatu yang asal-asalan. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian ketahuilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tentang bakat ini kita juga bisa menengok bagaimana keadaan generasi terbaik. Apakah mereka memiliki peran yang sama, yaitu para generasi sahabat radhiyallahu anhum? Apakah mereka memiliki peran yang berbeda-beda? Hal ini sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling penyayang terhadap orang lain adalah Abu Bakar. Wa asaduhum fi amrillahi Umaru. Dan yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Wa asdaquhum khaya'an Utsman. Dan yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Wa alamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabalin. Dan yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Dan yang paling mengetahui tentang ilmu faraid, yaitu ilmu waris, adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubayyun. Dan yang paling bagus bacaan Qur'annya adalah Ubay. Wa likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itulah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana hadis tersebut, bahwa beliau radhiyallahu anhum, mereka radhiyallahu anhum adalah memiliki potensi-potensi yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan mereka akan berperan ta'awun bersama dalam membangun sebuah peradaban, sehingga terbentuklah peradaban terbaik zaman itu yang tidak pernah ada lagi sepanjang zaman ini. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itulah sekilas tentang bagaimana bakat dalam tinjauan pendidikan Islam, bahwa bakat tidak bisa lepas dari pendidikan Islam terutama terhadap anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas tentang bagaimana menggali dan menumbuhkan bakat anak. Di sini ada kata menggali, menggali bakat. Kenapa bakat itu perlu digali? Dan di manakah kita orang tua harus menggali bakat anak? Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya bakat itu adalah sifat terpendam yang dibawa oleh setiap manusia sejak manusia itu lahir. Sehingga sifat terpendam itu kalau tidak digali maka tidak bisa diketahui. Oleh karena itu perlu kita orang tua itu menggali bakat mereka, karena bakat mereka adalah terpendam. Bagaimana cara menggali bakat? Cara menggali bakat yaitu dengan apa? Dengan beraktivitas. Sebab tanpa beraktivitas, anak hanya bermain dengan satu mainan monoton saja, maka kita orang tua akan kesulitan untuk memetakan bakat mereka. Namun apabila anak-anak kita diberi banyak ragam aktivitas, sehingga dengan mudah kita akan melihat kecenderungan apa yang menjadi bakat anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para orang tua, para pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari menggali bakat anak adalah dengan memperbanyak ragam aktivitas sehingga bisa diketahui apa sebenarnya bakat anak-anak kita. Sebagai contoh, suatu saat mungkin kita mengajak anak kita ke kebun binatang. Bisa jadi anak kita mungkin 2, 3, 4, atau 5, atau 6, atau 7, atau bahkan 8. Atau mungkin kita sedang mengajak murid-murid kita menuju ke kebun binatang. Ini sebagai contoh. Maka kita yakin, ya, tidak semua anak itu tertarik hanya pada satu titik fokus saja, sebagai contoh. Pada saat masuk ke kebun binatang, tidak semua anak itu pasti terfokus pada binatangnya. Di antara mereka ada yang tertarik dengan kandang dari binatang tersebut. Dia melihat bagaimana konstruksinya, bentuknya. Di antara mereka ada yang tertarik dengan binatangnya, melihat bentuknya, melihat ganasnya binatang tersebut, buasnya itu, mereka itu tertarik sekali. Di antara mereka ada yang tertarik dengan kotorannya. Dia mengorek-ngorek kotorannya, mungkin berpikir untuk apa. Di antara mereka senang ke kebun binatang karena apa? Karena bertemu dengan banyak orang di sana. Kemudian di antara mereka ada yang di kebun binatang itu tertarik bagaimana cara memberi makan binatang tersebut. Nah, dari kecenderungan anak-anak inilah maka kita sebagai guru atau orang tua kita harus tanggap. Kalau peristiwa itu berulang-ulang, ya, sebagai contoh ada seorang kalau diajak ke kebun binatang, dia senang mesti dengan banyaknya orang, bukan tertarik dengan binatang. Suatu saat nanti diajak bermain di tempat sepi, dia sama sekali tidak tertarik. Suatu saat diajak ke pasar yang ramai orang, dia senangnya bukan main. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa dia cenderung adalah kesukaannya untuk bertemu banyak orang. Jadi pada saat diajak kebun binatang tidak tertarik dengan binatangnya, tapi ternyata kecenderungan bertemu banyak orang. Maka ini bisa kita katakan bahwa dia cenderung kepada bakat yaitu sosial, yaitu senang bertemu dengan orang lain. Itu antara lain contoh seperti itu. Terus kemudian selanjutnya contoh yang lain. Suatu saat kita mengajak anak-anak kita ke tempat bermain yang berbagai macam mainan. Ada ayunan, ada pelorotan, ya, ada terowongan, kemudian ada komedi putar, kemudian ada main pasir. Maka masing-masing anak memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang senang memanjat-manjat mainan yang tinggi, yang menantang. Ada di antara mereka yang sukanya duduk-duduk saja di bawah, hanya memperhatikan teman-teman yang bermain. Ada yang suka pelorotan, ada yang suka bermain sendiri dengan temannya. Ada yang merenung, melamun, membayangkan bagaimana mainan itu dibuat. Nah, peristiwa ini yang kita amati, apabila kita sering memberikan aktivitas yang beragam dan berulang-ulang, maka insya Allah kita bisa menarik benang merah, bisa menarik kesimpulan sebenarnya kecenderungan anak kita kepada apa. terus bagi contoh misal kita mengajak anak-anak kita ke pasar, ya, atau mengajak murid kita sedang mengunjungi pasar, maka sifat dari masing-masing murid atau siswa itu perhatiannya itu berbeda-beda. Ada yang senang memperhatikan kendaraan, ya. Ada yang senang memperhatikan orang yang sedang jualan. Ada yang senang memperhatikan barang jualannya. Ada yang senang memperhatikan bentuknya pasar, ya. Ada yang senang memperhatikan bagaimana petugas kebersihan membersihkan pasar dan sebagainya. Nah, dari sifat-sifat itulah kemudian muncul kecenderungan pada diri anak, kemudian akan diaplikasikan anak dalam aktivitas mereka. Itulah yang kita lakukan untuk menggali bakat mereka. Jadi sifat bawaan anak itu terpendam, kemudian karena orang tua memfasilitasi, menstimulus dengan berbagai ragam aktivitas, akhirnya anak beraktivitas. Dan kemudian anak beraktivitas itu masih jujur, jadi anak itu cenderung melakukan apa yang dia suka. Ya, maka kesukaan itu sebenarnya berasal dari sifat bakat tersebut. Nah, sehingga akan ketahuan oleh orang tuanya ternyata anaknya adalah bakatnya adalah ini atau itu. Terus selanjutnya kita perhatikan pada saat anak-anak itu di sekolah, terutama untuk sekolah dasar. Anak sekolah dasar disamaratakan harus menguasai semua mata pelajaran yang ada. Ya, dan itu sebenarnya tidak mungkin semua anak itu pintar dalam semua bidang pelajaran. Kita yakin bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada anak yang pintar matematika tapi ternyata tidak pintar olahraga. Ada yang olahraganya pintar tapi matematikanya enggak pintar. Ada yang bahasanya bagus kemudian IPA-nya tidak bagus, ya. Ada yang seninya bagus sekali tapi ternyata dalam olahraga tidak bagus. Semua anak memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki kehebatan sendiri-sendiri. Maka sesungguhnya, ya, sekolah yang mengajarkan berbagai pelajaran itu hakikatnya adalah itu adalah kesempatan bagi guru untuk memetakan potensi bakat mereka, bukan untuk menyamaratakan mereka, tapi untuk memetakan potensi bakat mereka. Dengan mereka cenderung untuk suka dengan matematika, maka bisa kita katakan bakat mereka adalah logis, ya, logika. Bisa jadi bakat mereka adalah analitis, ya. Itu kalau kita melihat dari hasil pelajaran mereka. Ada anak yang tidak suka matematika, tidak suka pelajaran, kalau di kelas sukanya ngantuk, tapi dia kalau olahraga semangat, berangkatnya awal sekali atau gasik sekali. Ini bisa dikatakan bahwa mungkin dia kelebihan di bidang fisiknya, kinestetik. Nah, ya, makanya sebagai seorang guru tidak terburu-buru atau tergesa-gesa mengklaim bahwa anak itu bodoh. Karena apa, bisa jadi kita sebagai guru atau orang tua itu kurang memberikan banyak ragam aktivitas kepada anak sehingga mereka tampak tidak memiliki kehebatan karena apa, kurangnya aktivitas. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi itu antara lain langkah-langkah menggali bakat anak. Nah, terus kemudian setelah kita tahu bahwa setiap anak lahir itu hebat, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, sampai mereka balik mereka tidak dicatat amal dosanya, maka apapun yang mereka lakukan selama masih anak-anak adalah baik. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap dosa. Maka yang pertama kali dalam kita menggali bakat anak-anak kita adalah kita berprasangka positif bahwa semua aktivitas dan perilaku anak adalah bermakna. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, ada anak yang sering membantah, ya, kalau dia disuruh, kalau dia diberitahu juga membantah, ya. Kalau ada tugas kemudian dia mengelak karena dengan berbagai alasan, ya. Sekilas kalau kita melihat seorang anak tersebut jika dibandingkan dengan perilaku orang dewasa, jelas itu menyimpang dan itu anak nakal apabila kita orang tua membandingkan dengan itu perilaku orang dewasa. Tapi anak adalah anak, orang dewasa adalah orang dewasa. Apabila yang keras kepala itu, yang banyak alasan itu adalah masih anak-anak, maka kita orang tua harus selalu berprasangka positif, ya. Kita harus selalu positive thinking bahwa yang dilakukan anak itu adalah baik dan itu bermakna dan tugas kita adalah untuk mengamatinya. Apa kira-kira yang menjadikan peran anak yang sering membantah dan banyak alasan, peran masa depannya kira-kira apa? Kalau kita prediksi, ya prediksi, maka seorang pemimpin setelah mereka itu dewasa, ya, seorang kepala sekolah, seorang manajer, pemimpin perusahaan, pemimpin yayasan, kalau tidak memiliki sifat untuk bisa mempertahankan diri, memiliki sifat untuk menghadapi konfrontasi yang pada saat kecilnya bentuknya senang bantah, kemudian banyak alasan, maka sebenarnya itu adalah bisa jadi potensi bagi anak tersebut sebagai jiwa pemimpin apabila mereka itu sudah dewasa kelak. Terus kemudian ada lagi sifat anak-anak sebagai contoh, ya. Ini perlu kita ulang lagi bahwa kita harus selalu berpikir positif tentang perilaku anak, bahwa semua perilaku anak adalah baik. Ada anak yang sering bergaul, temannya banyak sekali, ya, dia tidak betah di rumah, dia suka keluar rumah, keluyuran. Dia pulang ke rumah paling-paling pada saat makan, pada saat mandi, dan pada saat tidur. Setelah itu mereka akan keluar lagi. Kalau kita lihat sekilas dengan bandingan dengan sifat orang tua, jelas ini bermasalah. Tapi mereka adalah masih anak. Maka kita harus berpikir positif bahwa mereka adalah baik, mereka tidak berdosa. Justru kalau kita marah-marah, justru malah bisa jadi kita lah yang dosa. Karena mereka tidak dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang kita yang sudah dewasa sudah dicatat amal-amal perbuatannya. Nah, anak-anak yang suka bergaul, sering keluar rumah, ya temannya banyak sekali. Ini kalau kita urutkan ke depan, ya, anak itu memiliki potensi antara lain sebagai apa? Yaitu sebagai hubungan masyarakat, bertugas sebagai humas, sebagai relator yang menghubungkan masyarakat, sebagai mediator di masyarakat. Itu adalah sifat-sifat yang kecilnya kita sering menyebut sebagai penyimpangan, padahal sebenarnya adalah potensi bagi diri anak. Terus kemudian ada lagi sifat yang lain. Seorang anak sebagai contoh adalah mereka banyak bicara, ya. Maka orang mengatakan anak itu cerewetnya luar biasa, ya. Ada mic yang tergeletak di lantai, dipegang, dia bicara, ya. Kalau diajak pergi ngomong terus itu. Orang diomongi semua. Maka sering sekali orang tua yang tidak sabar menyebut anak tersebut cerewet, ya, anak nakal, ya, tidak mau diam, tidak punya sopan santun, tidak bisa menjaga lisan. Tapi ketahuilah bahwa yang dilakukan anak adalah baik. Anak yang memiliki sifat seperti itu sebenarnya menunjukkan kepada orang tuanya, ini loh aku, sebenarnya aku adalah calon dosen, sebenarnya aku adalah calon dai, aku adalah calon guru, aku adalah calon motivator, aku adalah calon trainer. Namun orang tua tidak memahami bahwa sesungguhnya cerewetnya anak itu sebenarnya adalah potensi yang belum tampak hasilnya. Hasilnya nanti tampaknya setelah mereka itu dewasa, ya. Terus kemudian ada lagi, ada anak yang suka melamun sebagai contoh, ya, dia bawanya melamun sampai orang tuanya khawatir, jangan melamun nanti kesurupan. Nah, ini sebenarnya kalau kita berpikir lagi, anak, ya, namanya anak, yang dia lakukan adalah itu potensi dia, ya. Anak yang melamun itu sebenarnya mereka itu sedang menghayal, membayangkan, atau dalam tanda kutip yang lebih jelas adalah mendesain, ya, mendesain, ya. Maka anak yang pelamun tersebut, ya, kalau memang itu bakatnya dia kemudian ditumbuhkan, maka diharapkan kelak menjadi seorang perumus visi misi perusahaan, visi misi yayasan, ya, seorang konseptor, ya, seorang perumus. Ini adalah tipe-tipe orang yang suka berpikir, terutama dalam otak kanan, yaitu imajinasinya kuat sekali, yaitu para pelamun. Kemudian ada lagi anak yang kalau dibelikan mainan baru itu mesti dibongkar. Setelah dibongkar kemudian langsung tergeletak dan tidak bisa dibuat bermain lagi. Sekilas orang tua mesti jengkel, anak ini boros banget, ya. Bisa jadi mainan yang diberikan uang dari hutang, tapi tiba-tiba setelah dibeli kemudian dibongkar. Kita jangan terburu-buru marah, ya. Kembali lagi bahwa setiap anak itu baik, ya, yang dia lakukan adalah menunjukkan potensinya. Maka bisa jadi sifat dia yang selalu bongkar-bongkar itu adalah dia belajar sesuatu yang suatu saat nanti setelah dewasa dia ingin menjadi seorang teknisi, menjadi seorang ahli teknik. Nah, mungkin waktu kecil wujudnya adalah berupa merusak mainan. Ada anak yang pemalu, ya, ada anak yang suka coret-coret, ya. Jadi kalau anak yang pemalu itu bisa jadi orang yang tidak suka bergaul dengan banyak orang. Itu adalah para calon ilmuwan. ilmuwan adalah pekerjaannya adalah menyendiri dalam laboratorium, tidak banyak ketemu orang, ya. Seorang administrator adalah kerjaannya ketemu dengan benda-benda mati, komputer dan sebagainya. Kemudian orang yang suka coret-coret, anak yang suka coret-coret tembok di rumah itu sampai enggak kelihatan warna aslinya karena apa? Penuh dengan coretan pensil, spidol dan bolpoin. Maka kita tidak usah langsung memarahi mereka. Ya, mereka itu baik, ya. Apa kira-kira sifat corak-corak tersebut, ya, kalau dikaitkan dengan peran dia masa depan, yaitu seorang desainer. Ya, mungkin masuk pada saat kecil dia mencoret tembok, maka pada saat besar mereka akan mendesain menjadi arsitek, ya, mendesain menjadi ahli mode, mode pakaian, pakaian yang syar'i, mendesain menjadi seniman dan sebagainya. Ini. Terus kemudian ada anak yang mudah menangis, ya. Mudah tersinggung, cengeng, ya. Mungkin orang tua jengkel, anak kok kurang pede, tidak seperti anak yang lain. Kita jangan membandingkan dengan anak yang lain. Anak cengeng itu adalah anak yang hatinya perasa, ya. Orang yang hatinya perasa itu kalau sudah dewasa bisa berperan sebagai apa? Psikolog, ya. Guru TK, guru SD itu kalau hatinya enggak perasa tidak bisa memahami hati anak, sehingga dalam mengajar anak-anak kecil itu tidak lembut, ya, kurang berempati. Nih. Ada lagi, ada anak yang suka ikut campur jika ada tamu, ya, suka merusui dalam bahasa Jawanya, ya, suka mengganggu apabila ada tamu, suka apa namanya melayani tamu. Kalau orang tuanya membawa jajan mau dikeluarkan, dia sendiri yang membawa. Ada tamu diantar sampai pintu pulang, ada tamu datang dia yang menyambut itu. Sekilas mereka itu kayak mengganggu, ya. Tapi ternyata mereka menunjukkan bahwa mereka punya sifat suka melayani, ya. Suka melayani orang lain. Kira-kira apa yang sifat suka melayani itu apabila dia sudah dewasa diterapkan? Yaitu mereka bisa menjadi perawat, ya, mereka bisa menjadi seorang dokter yang suka melayani orang sakit kemudian menyembuhkannya dan lain sebagainya. Kemudian ada anak yang penakut, ya, kuatiran itu, ya. Sebelum dia tidur mesti ngecek di depan rumahnya jendela sudah kunci atau belum. Terus kemudian khawatir sandalnya di depan rumah nanti kalau hilang kemudian dia masukkan, khawatir sekali. Kalau kehilangan sesuatu, misal uang 1.000 rupiah, dia menyesal nggak habis-habis. Nah, ini bukan anak nakal, bukan anak yang memiliki kekurangan. Ini adalah kelebihan dia, yaitu apa? Memiliki sifat sangat hati-hati, memiliki sifat waspada. Kira-kira kalau sifat itu, kalau mereka sudah dewasa, perannya apa? Ya, antara lain sebagai perancang sistem keamanan, ya, karena dia orangnya hati-hati sekali. Jadi ini contoh-contoh perilaku-perilaku anak, ya. Bermacam-macam perilaku, maka semua kita anggap itu adalah bermakna, semua itu adalah hebat, dan semua itu adalah potensi bagi mereka. Kita jangan berpikir negatif, walaupun mungkin di mata kita tampak seperti orang nakal atau anak nakal itu apabila dibandingkan dengan ukuran orang dewasa. Tapi mereka adalah anak, ya, masa mereka adalah masa bermain. Maka kita gali potensi mereka, setelah ketemu potensinya kemudian kita tumbuhkan, ya, sehingga diharapkan pada umur 10 tahun nanti sudah ketemu bakatnya, sehingga pada 10 tahun sudah belajar bakatnya, sehingga dikatakan 10 tahun itu adalah penjurusan. Kalau di apa namanya di negara kita ini, pendidikan nasional kita, penjurusan dilakukan setelah lulus dari SMP. Itu apabila dia tidak masuk SMA. Kalau masuk SMA, penjurusan setelah lulus SMA, yaitu di S1. Ini. Tapi kalau menurut apa namanya konsep pendidikan fitrah ini, ya, tentang fitrah bakat, maka penjurusan itu dilakukan umur 10 tahun. Karena apa? Karena diharapkan setelah dia dewasa, yaitu balik sekitar umur 15 tahun, selama 5 tahun itu menguatkan bakatnya, sehingga diharapkan setelah dia balik sudah berperan sebagaimana orang dewasa. Ya, dia tidak sempat menjadi remaja. Begitu anak-anak bakatnya dikembangkan 10 tahun kemudian setelah balik, kemudian dia menjadi berperan, ya, bisa menerapkan bakatnya untuk berperan di masyarakat sehingga menjadi manusia yang berguna dan dia langsung menjadi orang yang dewasa. Kaum muslimin, ini bagian pertama yang bisa saya sampaikan, ya. Masih banyak hal yang belum disampaikan tentang bakat di sini, ya. Termasuk nanti pada pertemuan yang lain, ya, pertemuan berikutnya kita bisa membahas jenis-jenis bakat anak, ya, sehingga setelah kita memahami jenis-jenis bakat itu, maka apapun perilaku anak kita kaitkan dengan jenis-jenis bakat tersebut, sehingga kita merasa bahagia, merasa senang melihat perilaku anak, karena apa? Di mata kita anak itu menyenangkan. Walaupun mungkin orang lain yang tidak paham itu menganggap itu masalah, tapi sebenarnya bagi kita adalah sebuah potensi. Nah, bahagianya kita dalam membersamai anak itu sangat berpengaruh positif pada diri anak. Anak pun juga akan ikut bahagia. Sebab bahagianya anak-anak, ya, itu berpengaruh positif setelah mereka dewasa kelak. Anak yang bahagianya direbut, ya, masa bermainnya berkurang, masa kecilnya kurang bahagia, maka akan bermasalah mereka setelah dewasa. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan hak-hak anak kita, yaitu hak mereka untuk bermain, hak mereka untuk menuntaskan ego mereka, hak mereka untuk menuruti keinginan mereka. Apabila mereka dipenuhi haknya, maka insya Allah setelah mereka dewasa, mereka akan menunaikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Demikian selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Baik, jazakallah khair Ustadz atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat mengenai pembahasan menggali dan menumbuhkan bakat anak bagian pertama. Dan selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi Anda para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp atau SMS di nomor 089539903417. Baik, kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk. Pertanyaan dari Ibu Ernawati Purnomo. Beliau menyimak via live YouTube Ustadz. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya bagaimana cara menegur seseorang anak yang berumur 8 tahun saat dia berbuat sesuatu buruk di depan banyak orang tanpa menyakiti perasaan anak tersebut Ustadz. Silahkan Ustadz. Ya. Ibu Erna yang ada di Semarang, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu dan keluarga dalam mendidik anak-anak. Bagaimana cara menegur anak yang umur 8 tahun, ya, agar tidak menyakiti hatinya padahal yang dilakukan adalah salah atau perilaku yang menyimpang. Beberapa waktu yang lalu telah kita bahas tentang fenomena kata jangan. Ada pertentangan, ya, antara lain banyak sekali para psikolog mengatakan mutlak tidak boleh mengatakan kata jangan kepada anak untuk melarang. Kemudian para kiai, para ustadz yang mengatakan bahwa boleh dalam Islam itu harus ada kata jangan. Karena di dalam surat Luqman, ya, pada saat Luqman menasihati anaknya, ya, Luqman mengatakan, ya bunaya la tusrik billah, ada kata la, ya, janganlah wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah, janganlah kamu berbuat syirik, atat jangan. Kemudian di hadis-hadis, ya, muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak, ya, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada riwayat dalam hadis beliau mengatakan jangan kepada anak. Bahkan ketika cucunya menunggang punggung beliau ketika sholat, sehingga dibiarkan sampai sepuas-puasnya kemudian turun sendiri, Nabi tidak melarang, bahkan melarang dengan kata positif itu tidak, ya, Nabi membiarkan. Itu pertanda bahwa terhadap anak-anak kecil, ya, kalau kita melihat dari riwayat hadis, ya, kemudian dari ayat tersebut, bahwa untuk anak-anak kecil, maka untuk melarang mereka, gunakanlah kata-kata positif. Ya, sebagai contoh, ya, ini untuk anak-anak yang masih belum tamyiz, ya. Belum tamyiz berarti di bawah umur 7 tahun. Sebagai contoh, ada anak itu naik ke atas meja. Ini anak kecil yang masih balita bisa jadi. Maka apa yang kita katakan? Kalau kita mengatakan jangan naik meja, itu akan melukai dia. Karena dia sedang masa ego, masa berawak bahwa apa yang dilakukan adalah semuanya benar. Maka yang kita katakan, nak, ya, sesungguhnya kaki itu digunakan untuk pergi ke masjid, ya, sedangkan meja itu adalah tempat untuk menaruh makanan. Itu kata-kata positif dan insya Allah tidak menyinggung anak-anak yang masih kecil. Nah, jadi kalau masih di bawah 7 tahun, maka hindari kata jangan, ya gunakan kata-kata positif untuk melarang mereka. Kemudian setelah kita melihat ya bahwa Luqman menasihati anaknya dengan kalimat la tusyrik billah, maka kita pahami bahwa itu adalah nasihat kepada anak yang sudah tamyiz. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada sahabat Ibnu Abbas ya, yaitu ketika beliau radhiyallahu anhu dibonceng oleh Nabi. Kemudian beliau bersabda, ya hulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak, wahai nak, ya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata, beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tujahak. Jagalah Allah, ya maka Allah akan menjagamu, ya. Ihfadillaha, maka jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Maksudnya Allah akan segera menolongmu. Jadi nasihat itu kalau kita bandingkan dengan nasihat Luqman, umur Ibnu Abbas dengan umur anaknya Luqman itu adalah sama-sama umur yang sudah tamyiz. Sebab nasihat yang berbobot seperti itu tidak mungkin diberikan kepada anak yang belum tamyiz. Tamyiz itu maksudnya sudah mulai tumbuh nalarnya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tentu saja anak-anak yang balita tidak mungkin diberi nasihat seperti itu. Mereka tidak akan bisa menalar, mereka tidak akan bisa paham. Oleh karena itu, jadi kesimpulannya dalam hal melarang anak, apabila masih belum tamyiz di bawah 7 tahun, hindari kata jangan ya. Tapi setelah 7 tahun ya, sebelum 10 tahun boleh mengatakan kata tidak, tapi hindarkan jangan sampai menyinggung perasaannya ya, menyakiti dia. Tapi setelah 10 tahun Nabi memerintahkan boleh dipukul, maksudnya itu lebih keras lagi ya, lebih keras lagi ya. Jadi itulah cara melarang anak-anak, kita harus memperhatikan umur mereka, tidak bisa disamaratakan kepada semua umur. Demikian Ibu Irna. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Agung di Semarang. Assalamualaikum Pak Ustadz, anak saya usia 20 tahun tetapi belum memiliki bakat. Bahkan ketika saya tanya apa bakatmu, dia malah menjawab saya juga bingung Pak. Bagaimana ya Pak Ustadz cara agar bisa memunculkan bakat terpendam anak remaja saya? Terima kasih, silakan Ustadz. Jadi memang bukan hanya anak umur 20 tahun, bahkan orang tua yang sudah bekerja, yang sudah pensiun pun masih banyak yang kalau ditanya apa bakatnya nggak bisa menjawab. Ya, bagaimana cara menggali bakat mereka yang sudah terlanjur besar? Kalau anak ditanya tentang apa cita-citamu nak, ya atau apa bakatmu, mereka nggak bisa jawab, ya, karena dihadapkan dengan ribuan pilihan, ya ribuan pilihan. Tapi kalau kita tanya apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, itu mereka akan menjawab banyak jawaban. Nah, dari apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa, maka di situ bisa dikelompokkan mana bakatnya. Sebagai contoh, ya sebagai contoh. Misal kalau anak yang 20 tahun ditanya apa, ternyata bakatmu apa, nak? Dia enggak bisa jawab. Tapi kalau ditanya apa yang kamu suka, sebagai contoh, aku suka sekali dengan komputer. Kalau aku mengerjakan pekerjaan seperti menata file, ngetik itu saya senang sekali. Oh, berarti dikumpulkan bahwa kecenderungan dia adalah teratur, ya teratur. Ini tertib, ya administratif, itu yang pertama. Terus kemudian aku suka kalau aku sedang bekerja itu, aku suka minta tolong kepada teman. Ya, akhirnya teman-temanku pada ikut kepada aku, nurut dengan apa yang saya perintahkan. Oh, berarti dia memiliki bakat yang kedua, yaitu sebagai pengendali. Nah, sebagai pengendali. Terus kemudian mungkin memiliki bakat yang ketiga. Ya, di samping aku senang bekerja administratif, kemudian aku senang mengatur orang teman-temanku sehingga mereka nurut dengan perintahku, aku senang sekali merancang sesuatu, sistem administrasi ya, istilahnya jalur birokrasi, aku senang sekali merancang. Berarti yang bakat ketiga adalah cenderung kepada desainer. Maka setiap anak itu bisa memiliki 3-7 bakat kelebihan dan 3-7 bakat kelemahan, yang itu insya Allah akan kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, dari sifat administratif, terus kemudian memiliki sifat pengendali, kemudian memiliki sifat perancang, kalau kita gabungkan ya, kalau kita gabungkan ya, maka dia bisa berperan, yaitu apa, perancang, apa namanya, seorang manajer, ya manajer itu sebagai pengendalinya tadi, seorang manajer yang bekerja di bidang perancang tentang sistem administrasi. Sebagai contoh seperti itu. Ya, kalau tiga bakat itu digabungkan, ya sebenarnya bakat ya peran atau bidang bakat itu adalah gabungan dari sifat-sifat bakat dari masing-masing anak. Nah, itu makanya sifat bakat insya Allah akan kita bahas pertemuan berikutnya. Nanti kemudian dari beberapa sifat bakat itulah kemudian kita gabungkan menjadi satu, menjadi sebuah peran. Ya peran itu contohnya ya dokter, ya kemudian apalagi teknisi, kemudian pemadam kebakaran itu namanya peran. Nah peran itu terbentuk dari beberapa bakat. Ya. Jadi kalau tanya-tanya langsung bakat bingung, tapi kalau ditanya bisanya apa, ya dan yang disukai apa, maka insya Allah anak akan bisa menjawab. Nah dari yang bisa dan disukai dia itu kemudian kita gabungkan menjadi bakat atau peran bakat dia. Nah, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengetahui sesuatu, ya, apakah yang kita lakukan itu bakat atau tidak. Jadi kita untuk mengetahui bakat kita itu kita coba dulu banyak beraktivitas. Kalau kita malas gerak atau anak muda itu mager, ya, itu sulit sekali untuk menemukan bakat. Karena apa? Sebagaimana kita bahas tadi, menggali bakat itu dengan banyak aktivitas. Kita orang tua yang belum menemukan, ya, kita aktivitasnya perbanyak. Nanti dari aktivitas yang banyak itu kemudian kita cek masing-masing. Apabila aktivitas itu memiliki tiga syarat, ya, memiliki tiga syarat, maka itu adalah bakat kita. Syarat yang pertama adalah kita senang, ya. Syarat yang pertama kita senang, kita melakukan sesuatu senang, ya. Terus kemudian syarat yang kedua adalah kita mampu, ya. Kita mampu melakukan mudah dan hasilnya bagus. Ini mampu, ya. Senang, mampu. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau berguna. Nah, jadi senang, mampu, ya, suka, bisa, dan berguna, ya, suka, bisa, dan berguna ini. Nah, apabila tiga syarat ini ada pada hal yang kita lakukan, maka yang kita lakukan itu adalah bakat ini, ya. Tapi apabila yang kita lakukan itu hanya bisa dan berguna saja, ya, hasilnya bagus, mungkin sampai gajinya besar dalam pekerjaan, tapi ternyata tidak senang, ya, itu bukan bakat, itu hanya kompetensi atau hebat atau terampil saja, tapi bukan bakat. Nah, ini. Tapi kalau yang dilakukan itu adalah senang, ya, dan bisa saja, kemudian nggak ada manfaat. Ya, jadi senang dan bisa, hasilnya bagus, tapi nggak ada manfaatnya, maka itu juga bukan bakat, tapi masih sebatas hobi. Ya, jadi hobi itu adalah senang dan bisa, tapi nggak ada manfaat. Ya, tapi kalau hobi ditambah manfaat, maka akan menjadi bakat. Ini. Nah, jadi itu ukuran tiga rumus, ya, yaitu suka, bisa, dan berguna, ya, itu kita terapkan pada setiap aktivitas kita, termasuk pada saat kita sekarang bekerja. Dalam kita bekerja, kalau kita suka, bisa, dan berguna, insya Allah bekerjanya nyaman, ya, bekerjanya nyaman dan betah. Ini, ya, kalau hari libur malah sedih karena apa? Tidak bisa nyaman. Ya, kalau sedang masuk mau masuk kerja bersemangat itu. Tapi kalau mungkin kita malam Sabtu, ya, Jumat sore, Sabtu akad libur, kemudian badan kita sehat, ya. Terus kemudian menjelang nanti malam Senin waktu besok mau bekerja itu badan sakit-sakit, greges, ya, ada yang panas dan sebagainya. Nah, itu pertanda tidak enjoy, ya, tidak senang, ya. Tidak suka. Nah, tidak suka inilah pertanda bahwa mungkin pekerjaan kita hanya sebatas kompeten saja, ya, bukan sampai bakat. Nah, maka kalau sudah kita bekerja, kita berperan di masyarakat sesuai bakat kita, itu adalah kemewahan dunia yang sebenarnya, ya. Kemewahan dunia yang sebenarnya karena apa? Nikmat yang kita dalam bekerja tersebut. Demikian, ya, untuk memetakan bakat anak, ya. Kemudian yang untuk apa namanya? Yang 20 tahun tadi, untuk cara yang lebih cepat, ya, anak tersebut suruh mengisi kuesioner tentang bakat, sudah banyak sekali di internet yang gratis maupun berbayar, ya. Termasuk di Radio Mutiara Quran ini juga ada yang manual yang berupa lembaran untuk memetakan bakat anak yang sudah lebih dari SMP, yang setelah balik itu akan lebih mudah ditemukan langsung dengan mengisi kuesioner, maka akan segera ketemu. Tapi untuk anak-anak tidak bisa dengan kuesioner, anak-anak harus diamati. Demikian. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Salim. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, mau tanya, kalau tidak bisa kompak dalam mendidik anak antara suami dan istri, gimana Ustadz? Silahkan Ustadz. Ummu Salim ya di Semarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaca menjaga anti dan keluarga ya dalam mendidik anak-anak ya. Semoga menjadikan anak-anak anti menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Bagaimana apabila antara suami dan istri belum kompak? Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik perlu diketahui, sebelum kita mendidik anak, maka yang kita beresi dulu itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri dulu yang kita perbaiki. Kemudian setelah itu kita memperbaiki pasangan suami istri, ayah ibu. Kemudian baru kita mendidik anak-anak kita. Itu terpenting ya. Karena sejatinya mendidik anak itu adalah kita mendidik diri kita sendiri, orang tua. Itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi diri sendiri yang kita perbaiki dulu. Ibnu Qayyim rahimahullah ya menyebutkan bahwa untuk memperbaiki diri itu dengan melakukan tazkiyatun nafas. Kita bisa melakukan penyucian jiwa antara lain menurut murid beliau rahimahullah yaitu dengan muhasabah ya. Kita mengoreksi diri sendiri ya. Sudahkah saya sebagai ayah, sudahkah saya sebagai ibu paham tentang ilmu mendidik yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan? Ini kita koreksi, kalau ternyata belum ya kita perbaiki diri. Apakah saya dalam mengajar itu masih menggunakan metode pendidikan warisan? Apa metode pendidikan warisan itu? Kita enggak usah memungkiri, apabila kita tanpa mengetahui mendidik anak, maka cara kita mendidik anak-anak kita itu persis sama seperti bagaimana orang tua kita mendidik kita. Ya, itu namanya pola asuh warisan. Ya. Kalau dulu ayah kita suka marah-marah dengan kita, ya, kemudian akhirnya sekarang kita menjadi dewasa menjadi seorang ayah dan akhirnya kadang-kadang muncul rasa bangga diri. Dulu ayah saya mendidik keras seperti aja saja, begitu saja saya sekarang menjadi orang yang berguna. Merasa dirinya si ayah itu sudah merasa hebat gitu loh. Karena merasa hebat akhirnya diturunkan kepada anaknya. Nanti begitu terus turun temurun. Nah, pola asuh seperti ini harus kita potong, kita pangkas ya. Dengan apa? Tazkiyatun nafas ya. Jadi kita jangan menjadi istilahnya hanya mengikuti ya, mengikuti apa yang ada pada bapak-bapak kita ya, metode yang digunakan bapak-bapak kita. Karena apa? Metode setiap orang tua itu berbeda-beda, setiap keluarga berbeda-beda ya. Mungkin bapak kita dulu mendidiknya dengan cara tertentu, kita pun akan berbeda mendidik anak kita karena anak kita dengan kita berbeda juga, sehingga pola pendidikannya juga berbeda. Nah, sehingga terlebih dahulu perbaiki diri ya, tazkiyatun nafas ya, kita merenung, kita minta maaf kepada anak barangkali sering marah-marah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak itu hebat, mereka tidak salah loh kok kita marahi. Allah saja tidak marah, Allah tidak mencatat kesalahan mereka. Kenapa kita harus marah-marah gitu? Ya, mereka masih kecil ya. Mereka masih menuntaskan ego mereka. Maka kita bisa jadi salah di situ, minta maaf. Setelah kita memperbaiki diri, kemudian suami istri ya, diperbaiki keharmoniasannya, banyak banyak mengalah, saling memahami ya. Kemudian saling mengenal kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya didukung, kekurangannya dimaklumi, kemudian ta'awun. Nah, sehingga menjadi lebih harmonis baru mendidik anak-anak. Sebab kalau tanpa keharmonisan ya, nanti akan berakibat tidak baik dalam pendidikan anak. Demikian untuk Ummi Salim. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khair. Semoga jawaban Ustaz tadi dapat dipahami oleh Ummi Salim yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdul Ghani di Karangroto. Beliau mengirimkan dua pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz, anak yang suka nangis kata Ustadz bisa jadi nanti kalau besar mungkin menjadi penulis novel atau fiksi yang mungkin bisa membuat orang terenyuh. Pertanyaannya, apakah boleh menjadi penulis fiksi dalam ilmu syar'i? Pertanyaan kedua, apakah ilmu psikologi dibolehkan dalam agama Islam Ustadz? Silakan. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi bakat intinya adalah baik karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu adanya fitrah keimanan atau karakter iman yang tumbuh sebelum menumbuhkan bakat. Sehingga pada saat menumbuhkan bakat itu bisa diarahkan, dasarnya adalah keimanan anak atau orang tersebut yang mengembangkan bakat, sehingga bakat tidak menyimpang. Ya. Sebagai contoh, ya, anak yang cengeng, ya, itu secara asal bakat dia tuh baik, ya, memiliki rasa empati. Itu hanya sebagai contoh saja, ya. Kelak menjadi penulis novel, ya, kelak menjadi penulis novel. Sesungguhnya, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam hadis-hadis Nabi sudah banyak sekali kisah-kisah yang betul-betul nyata, ya. Sesungguhnya penulis yang kemudian di situ dia menulis sesuatu yang fiktif, ya, itu kalau dibandingkan dengan ajaran Islam yang selalu mengajarkan untuk sesuatu menulis sesuatu yang nyata, ya, berdasarkan dengan fakta yang ada, maka saya pribadi menyarankan bahwa, ya, apabila anak memiliki bakat menulis, rasa empatinya tinggi, gunakanlah itu untuk bercerita, ya, bercerita yang penuh empati sesuatu yang betul-betul ada, ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang sifatnya itu fiktif, tidak nyata. Sebagaimana kalau kita lihat di kartun-kartun yang ada, seperti adanya Superman, adanya Batman, itu adalah fiktif. Walaupun itu menarik bagi anak, tapi ternyata itu adalah tidak baik. Karena apa? Itu tidak nyata. Lebih baik kita menceritakan bagaimana kepahlawan para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana kepahlawanan para nabi pada saat mereka berjihad, pada saat mereka berdakwah. Itu yang menjadi bagus untuk anak-anak. Namun hal yang fiktif itu, ya, karena itu tidak nyata, akhirnya anak tidak bisa meneladani dengan cerita-cerita fiktif tersebut. Jadi saran saya, ya, hindarkan untuk menulis sesuatu yang bukan fakta, ya. Nah, apabila ternyata cenderungannya menulis ke situ, maka perlu diluruskan, karena semua bakat itu adalah baik, ya. Kalau menyimpang, maka perlu diluruskan, yaitu dengan menggunakan karakter keimanan. Terus kemudian, bagaimana hukum psikologi dalam Islam, ya? Dalam Islam sebenarnya tidak ada psikologi, ya, adanya ya Islam, ya, pendidikan adab, pendidikan akhlak, pendidikan jiwa, tazkiyatun nafas itu, ya. Psikologi yang sekarang ada, sebatas pengetahuan yang saya miliki, banyak merujuk kepada pendapat-pendapat Barat seperti Aristoteles, ya, Plato dan sebagainya, yang mana pada saat mereka membahas tentang jiwa, ya, tentu saja akan bertentangan dengan yang dibahas di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran sendiri tentang jiwa, ya, sebagaimana psikologi itu sering disebut dengan ilmu jiwa atau ilmu perilaku, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa in utitum minal ilmi illa qalila. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi itu, bertanya tentang ruh, ya. Maka katakanlah, ruh itu adalah urusan Rabbku, ya, urusan Tuhanku. Maka kalian tidak akan diberi ilmu tentang roh ini kecuali sedikit sekali. Maka ilmu psikologi, perbedaan pendapatnya sangat besar sekali atau kuat sekali. Kenapa? Karena itu terkait dengan roh. Sedangkan roh adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita sangat sedikit. Maka hendaklah kita sebagai kaum muslimin, ya, mencukupkan diri, ya, tentang ilmu jiwa, ilmu perilaku, ilmu akhlak, adab. Itu kan terkait dengan psikologi, kan, kalau dalam dunia sekarang. Kita mencukupkan diri apa yang ada di Al-Quran, ya. Kita mencukupkan diri dengan sunnah, itu lebih komplit daripada konsep psikologi yang sekarang ada. Kita mencukupkan diri dari tulisan ulama-ulama, ya, dari ijtihad para ulama, ya. Itu sudah mencukupi bagi kita, ya. Maka sekarang ini ada istilah, yaitu psikologi Islam, ya. Sehingga orangnya disebut psikolog muslim. Intinya itu adalah ulama, ya, ulama di bidang kejiwaan, ulama di bidang perilaku manusia ini. Kemudian karena mungkin penyesuaian, ya, dengan istilah-istilah psikologi yang sekarang ada, maka disebut psikologi Islam. Kemudian ada aliran psikologi lagi, ya, yang di Indonesia belum banyak berkembang, ya. Yang psikologi itu mirip-mirip, ya, cenderung kepada Islam, namun tidak berdasarkan akidah Islam. Itu hanya mirip-mirip, itu produk dari Barat, ya. yaitu psikologi positif. Apa bedanya dengan psikologi konvensional dan psikologi positif? Filosofi psikologi konvensional itu masih konsentrasi pada masalah. Jadi kalau ada orang bermasalah, itu masalahnya itu di utak-utak ya, masalahnya diolah ya, dibahas bagaimana cara masalah ini biar hilang gitu. Itu psikologi konvensional. Tapi kalau psikologi positif, itu konsentrasi pada potensi. Seseorang mengalami masalah, itu bukan masalah yang dibahas ya, tapi potensinya yang dibahas. Kemudian potensi dikuatkan dengan harapan apa? Masalah akan hilang. Karena mereka menggunakan pepatah ya, kalau kita ingin menghilangkan gelap, maka jangan dibahas gelap ya, maka bahaslah tentang cahaya. Maka dengan munculnya cahaya, maka otomatis gelap itu akan hilang. Itu psikologi positif. Nah, akhirnya psikologi itu kan mirip-mirip dengan Islam, cuma dalam Islam lebih detail lagi karena sudah terkait dengan tauhid itu. Sedangkan psikologi positif tidak ada tauhid. Nah, ini jadi intinya tidak semua psikologi dilarang ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau ternyata psikologi itu terkait dengan hal seperti contoh ini bakat ya, dalam memetakan bakat manusia yang terkait dengan kinerja. Ini dari psikologi. Terutama yang kita ambil ini ya, nanti masalah pembagian bakat itu juga kita mengambil dari psikologi positif. Dan itu urusan dunia, selama tidak bertentangan dengan syariat maka kita ambil. Tapi kalau sudah psikologi terkait dengan jiwa, terkait dengan akidah, terkait dengan hati manusia, maka kita kembalikan kepada ahlinya, orang yang mengobati hati, yaitu Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Ini jadi perlu kita pisah ya. Tidak mutlak psikologi dilarang ya, maka kita pilah. Selama yang kita pakai itu adalah terkait dengan kinerja ya, maka kita pakai, karena itu urusan dunia. Tapi apabila terkait dengan masalah moral atau keimanan ya, atau fitrah keimanan, maka kita ambil yang dari Al-Quran dan Sunnah, dari agama Islam. Itu batasannya. Demikian dari Pak Abdul Ghani ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakallah khair. Semoga jawaban Al-Ustadz dapat dipahami oleh Pak Abdul Ghani yang bertanya tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mutmainah di Semarang. Assalamualaikum. Saya terkadang kasihan lihat keponakan saya yang dipaksa untuk disuruh les ini dan itu. Dia masih 6 tahun Pak Ustadz. Pulang sekolah langsung les, pulang ke rumah jam 6 sore, belum lagi buat PR, belajar untuk pelajaran besok. Menurut Pak Ustadz, pola belajar seperti itu apakah sudah tepat? Mohon masukannya. Silakan Ustadz. Ya, Ibu Mutmainah, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali ya, sampai memikirkan keponakan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ibu dan keponakan sehingga menjadi keponakan tersebut menjadi anak yang soleh atau solehah. Jadi masih 6 tahun, kalau kita lihat di perkembangan anak ya, sebagaimana kita sudah membahas karakter perkembangan, 6 tahun itu masuk pada fase tufulah, belum masuk pada masa tamzis. Jadi secara sunatullah ya, kalau bahasa psikologi itu mengatakan secara alami ya, maka setelah 7 tahun itu nalar manusia itu baru mulai tumbuh. Dia sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau masih 6 tahun itu adalah masa-masa penuntasan ego. Penuntasan ego dan penumbuhan imaji positif. Apa penuntasan ego itu? Yaitu anak itu melakukan sesuai dengan kesenangannya. Ya. Bisa dikatakan bahwa semua boleh dilakukan ya, selama tidak membahayakan dia. Itu masa ego. Kenapa perlu dituntaskan? Karena masa-masa 0 sampai 7 tahun itu adalah masa-masa emas untuk menumbuhkan keimanan. Itu adalah masa-masa pendidikan hati. Ya, masa-masa pendidikan akidah yang terkait dengan hati. Nah, kalau anak 6 tahun ya, yang belum 7 tahun sudah hatinya tertekan, dia kecapean, itu akan berpengaruh terhadap penumbuhan keimanan dia. Dia akan berpersepsi bahwa belajar itu tidak menyenangkan, dan itu akan terbawa sampai dia besar, sehingga efeknya tidak baik. Maka jangan heran apabila ada anak waktu kecilnya ya sudah belajar ini itu, les ini itu ya, tapi setelah mereka itu SMA ya, sudah besar, sudah kuliah, mereka malas belajar. Karena apa? Masa kecil yang tidak tuntas. Saya katakan tadi, masa kecil tidak bahagia. Karena 0-7 tahun tugas kita adalah membahagiakan anak. Kalau dia sudah tidak bahagia banyaknya tugas, itu nanti akan menjadi inner child. Inner child itu apa? Masa kanak-kanak yang terbawa sampai dewasa, karena kecilnya enggak tuntas gitu. Sehingga kelak setelah dia menjadi orang dewasa, itu sifat anak-anaknya masih ada ya, suka bermain, ya mudah marah, mudah tersinggung, yang seharusnya itu ditumpahkan pada saat kecil ternyata tidak tumpah, dan akhirnya menuntut ditumpahkan pada saat mereka sudah dewasa. Ini jadi makanya Nabi SAW dalam mendidik anak juga sesuai fase perkembangan. Maka kita juga harus memperhatikan fase perkembangan. Kapan anak itu mulai di start up ya, mulai ditancap gas tentang pelajarannya, yaitu umur 10 tahun. Ya, 0-7 tahun masa-masa penguatan hati mereka. Kalau kita mengajarkan sholat ya tumbuhkan cinta sholat itu. Kalau kita mengajarkan tahfid Quran ya tumbuhkan cinta menghafal, cinta Quran itu. Ya, kalau kita ingin menjadi anak pembelajar ya tumbuhkan cinta belajar, jangan dibanyak diajari dulu, cinta belajar, mereka senang belajar sendiri dengan egonya. Setelah 7 tahun baru itu mulai akalnya ditumbuhkan ya. Yaitu mulai diajarkan dengan sholat, diajarkan. Kalau cinta sudah tumbuh maka diajari senang dia itu. Kalau dia waktu kecilnya sudah cinta belajar maka 7 tahun senang sekali belajar ya. Nah kemudian setelah 10 tahun itu baru ditancap gas. Dia sudah cinta kemudian sudah belajar, maka 10 tahun harus mandiri ya. Maka kalau tidak mau sholat dipukul. Karena apa, nanti sebentar lagi dia balik, sudah memikul tanggung jawab syariat, sudah mukallaf ya, dia akan berdosa jika meninggalkan sholat dan ibadah lainnya. Ini jadi urutannya seperti itu. Maka hendaknya ya dinasihatkan ya kepada orang tuanya, jangan banyak diberi beban yang 6 tahun. Baik itu mungkin untuk memperbanyak ragam aktivitas, tapi jangan ada beban, sifatnya bermain ya, les ini bermain saja yang dia senang. Kalau dia bosan jangan paksa ya. Ya, jangan dipaksa. Nanti les apalagi bermain saja. Kalau dia lelah enggak mau berangkat ya biar saja, enggak usah berangkat itu. Intinya adalah menuntaskan ego dia. Nah, disitulah nanti akan kelihatan bakatnya. Tapi kalau sudah ternyata terlanjur ya sudah ikut les sana sini, sudah jangan ada target ya. Matematika misal enggak bisa ya sudah semampunya. Jangan dipaksakan, yang penting dia menikmati itu. Nanti akan dipetakan ternyata pelajaran yang pintar yang mana. Sebab semua anak itu hebat, cuma hebatnya unik. Tidak semua anak itu menguasai semua pelajaran. Tidak semua anak ya, tidak ada anak yang super semuanya menguasai pelajaran ya. Hatta para tokoh-tokoh penemu besar seperti Einstein ya, seperti Thomas Alva Edison yang katanya orang-orang cerdas hebat, penemu yang luar biasa, itu mereka tidak menguasai semuanya. Einstein, Thomas Alva Edison, mereka semua itu masa kecilnya enggak bisa baca, enggak bisa nulis ya. Karena mereka mengalami disleksia. Tapi ternyata hebatnya di bidang yang lain gitu. Jadi jangan kita memaksakan anak untuk hebat di semua bidang dengan akhirnya harus les ini les itu karena merasa lemah gitu. Makanya dalam bakat ini kita seperti mengasah apa namanya sisi kapak yang tajam, bukan punggung kapak. Jadi bakat seperti kapak ya. Maka yang kita asah adalah sisi tajam, jangan punggungnya ya. Kalau anak kita ternyata pinternya di bidang bahasa, matematika susah sekali ya, yang kita asah bahasa. Karena kalau kita mengasah di matematikanya sehingga harus pintar, itu seperti mengasah punggung kapak ya, itu percuma gitu. Nih, jadi demikian ya jawaban untuk Ibu Mutmainah ya. Mohon untuk anaknya itu yang masih kecil untuk tidak banyak diberi beban ya. Saya khawatir nanti dia akan lelah belajar ya, akan sudah bosan belajar setelah mereka besar. Karena apa? Persepsi terhadap belajar bagi dia negatif, karena belajar itu bagi dia itu menyusahkan ya, demikian. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, jazakallah khair. Pertanyaan terakhir Ustadz, mungkin bisa disambung dengan kesimpulan nanti. Assalamualaikum, saya Yunika Jepara, bundanya Nada, usia 7 tahun dan Akifa 3 tahun. Akifa baru 3 tahun. Jadi untuk proses pembelajarannya memakai kalimat-kalimat positif tanpa ada larangan dan suara keras. Namun kendala kami, si kakak Nada sering melarang adiknya melakukan apa-apa saat beraktivitas bersama. Dan si kakak ini kami didik sebelum kami mengenal lebih dekat tentang HE atau Home Education. Bagaimana ya Ustadz ngasih tahu ke kakak tentang konsep HE ini untuk adiknya? Silahkan Ustadz. Bu Yuni ya ada di Jepara ya. Yes. Ya. Anak yang pertama namanya siapa tadi? Nada. Nada. Nada sama? Akifa. Nah, Ibu Yuni, ya alhamdulillah anak yang pertama 6 tahun, yang kedua 3 tahun. Sepertinya hal yang sangat sulit sekali kita memahamkan ke anak kita tentang HE. Jadi istilahnya kita seperti menuntut anak kita yang besar seperti seolah-olah seperti pembimbing adiknya. Itu sangat sulit sekali. Jadi intinya pada saat mereka berinteraksi, terus kemudian pelarangan kakaknya itu tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai orang tua, sebenarnya tidak masalah. Karena apa? Semua yang dilakukan anak, ya, baik yang besar maupun yang kecil tadi, itu adalah hebat dan itu adalah baik. Apabila mereka sedang bertengkar, ya, dengan suara-suara yang kasar, kita dampingi, ya, selama itu tidak membahayakan, ya sementara kita bimbing saja tanpa kita larang, tanpa kita menghakimi, ya, ini jadi jangan dihakimi, tapi kita tetap lekat ya mendampingi mereka ya pada saat mereka bertengkar, biar mereka belajar dari pertengkaran mereka ya. Karena apa? Yang si kecil sendiri itu tadi itu juga akan menuntaskan ego dia. Kemudian kalau adik kecil dilarang, egonya akan terpangkas. Kemudian kakaknya yang belum tamjis pun juga masa-masa ego juga. Jadi dua anak tersebut masih masa-masa egosentris. Makanya dalam pada saat pertengkaran mereka, kita jangan menjustifikasi atau kita menghakimi ya. Pada saat bertengkar biar selesai sendiri. Kalau mereka ternyata tidak selesai di situ, insya Allah sebentar lagi akan rukun lagi namanya anak-anak ya. Ya. Sering sekali anak bertengkar, orang tua marah ya. Marahnya orang tua belum selesai, anak sudah rukun. Itu sering sekali ini. Nah, makanya untuk anak yang 6 tahun dan 3 tahun tersebut, masa-masa egosentris sedang dituntaskan ya. Ya maka tidak mungkin sepertinya ya, tidak bijak apabila kita menuntut yang besar itu untuk mengalah. Enggak bisa. Ya karena masa-masa egosentris semua. Jadi kita orang tua mendampingi saja biar mereka belajar sendiri dari pertengkaran mereka. Kita yakin, saya yakin bahwa antara kakak adik tersebut tidak ada kebencian ya. Ya, mereka diikat dengan persaudaraan karena sedarah ya. Mereka diikat dengan kasih sayang. Pada saat mereka bertengkar itu hanya bermain. Itu hanya ungkapan perasaan saja sebenarnya. Ungkapan perasaan yang tidak terima, tidak sampai bermusuhan. Maka kita orang tua jangan terpancing ya. Yang mereka lakukan mereka tidak dosa, tapi kalau kita marah-marah justru kita yang akan jadi dosa ya, karena kita sudah dewasa, mereka masih anak-anak. Jadi intinya Bu Yuni, sabar saja pada saat mereka bertengkar, kemudian bicara kasar, kita dampingi ya. Kalau kita ingin meluruskan, jangan di hadapan mereka berdua. Pada saat mereka sendiri-sendiri ya, pada saat ketemu kakaknya, "Kak, ya, sebenarnya kamu yang benar." Ya. Padahal mungkin kakaknya salah ya, karena apa, ini kaitannya dengan penuntasan ego ya. Tapi adikmu harusnya itu mengalah. Itu kalau kakaknya, nanti di tempat lain yang terpisah bilang sama adiknya juga. Ya, adik yang benar. Harusnya kakak yang mengalah, sehingga masing-masing merasa didukung oleh ibunya dan akan menjadi lebih dekat dengan ibunya. Karena apa, itu untuk islah. Islah itu berbohong kita juga boleh ya. Ini, ya. Jadi intinya demikian Bu. Jadi tidak usah cemas ya, karena mereka masih anak-anak semua ya, kita tidak bisa menuntut banyak kepada kakaknya ya, untuk menjadi seorang pembimbing mewakili ibunya itu sepertinya tidak bijak kita. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan kesimpulan ya. Dari kesimpulan tentang pembahasan bakat ini ya, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu dalam kaitannya dengan bakat adalah unik ya. Mereka memiliki bakat yang berbeda-beda ya, tidak ada anak yang sama. Maka tidak ada anak yang mau dibandingkan dengan anak yang lain. Karena apa? Mereka merasa dirinya unik, merasa mereka bahwa hebatnya beda dengan orang lain. sangat tidak bijak apabila kita mengadakan lomba memanjat pohon, ya. Kemudian katak diikutkan, ikan diikutkan, gajah diikutkan, monyet diikutkan, burung diikutkan, tidak bijak, ya. Karena apa? Masing-masing binatang itu memiliki keahlian yang berbeda-beda. Enggak mungkin akan diikutkan dalam satu lomba yang sama. Demikian juga anak-anak kita. Ya. Anak kita hebatnya bidangnya masing-masing, ya. Anak kita itu unik, ya. Anak kita memiliki bakat yang berbeda-beda, maka jangan samakan mereka dalam hal bakat, ya. Jangan kita membandingkan, kamu seperti kakakmu itu loh, yang bisa seperti ini, bisa ini, enggak bisa, ya. Karena masing-masing anak kita adalah unik. Terus kemudian bagaimana kita menyikapi keunikan anak tersebut, bahwa masing-masing anak memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan dalam bakat. Maka kita fokus pada kekuatannya. Ya, fokus pada kekuatannya, kelemahannya kita siasati. Ya, jangan fokus pada kelemahan seperti mengasah punggung kapak gitu. Jadi kapak ada sisi tajam, ada sisi tumpul, ya, atau punggungnya itu. Maka yang kita asah adalah sisi tajam. Walaupun sudah tajam, kita asah yang tajam, bukan yang tumpul. Akan percuma sampai batu asahnya habis, tidak akan bisa tajam. Demikian juga anak kita. Anak kita memiliki kelebihan pada pelajaran tertentu dan punya kelemahan pelajaran yang lain. Kita konsentrasi kelebihannya, ya. Kita memaklumi tentang kekurangannya, gitu. Kita siasati, tapi kelebihannya kita asah sehingga menjadi lebih menghebat. Ini, itu. Jadi itu intinya bakat, ya. Terus kemudian berikutnya adalah bagaimana menggali bakat, yaitu dengan memperbanyak aktivitas. Kalau untuk anak-anak, banyak ragam aktivitas untuk menambah wawasan, ya, menambah wawasan, ya, untuk memperbanyak wawasan. Untuk orang tua itu juga dengan aktivitas, yaitu untuk apa, menunjukkan ide-ide atau gagasan-gagasan ini. Nah, jadi intinya memetakan bakat anak itu dengan mengamati, ya, dengan mengamati aktivitas mereka, karena anak-anak tidak paham, nggak bisa menalar. Nah, untuk orang tua itu ada alat bantu untuk memetakan bakat, yaitu dengan kuesioner, ya. Bahkan orang tua pun dengan diberi konsep bakat saja bisa menilai bakat dirinya dengan apa, dengan rumus 3I tadi, ya. Tiga rumus tadi, yaitu senang, terus kemudian bisa, dan kemudian berguna. Itu adalah tiga rumus untuk mengetahui bakat pada diri kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Apa yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan, ya. Saya pribadi masih fakir ilmu, masih kurang ilmu. Apabila ada yang salah, semoga bisa dikoreksi dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni kesalahan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.